Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أيها الأحبة saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa, bertemu di malam yang mubarak ini insyaallah, untuk kita berupaya menambah dan menyegarkan iman kita, meningkatkan iman kita yang mungkin terkadang iman itu bisa naik, bisa turun. Naik karena berbagai ketaatan yang kita lakukan, amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Namun juga iman itu bisa terkadang turun karena kemaksiatan, kesalahan yang kita kerjakan. Maka dengan kita mengikuti kajian taklim, pengajian-pengajian itu diantara sebab kita bisa meningkatkan iman kita. Karena iman itu memang bisa memudar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, innal imana yakhlaqu kama yakhlaqu tsaub. Sesungguhnya iman itu bisa memudar sebagaimana pudarnya warna baju, warna pakaian baju. Kalau lama dipakai, lama-lama warnanya akan memudar. Iya. Nah, demikian pula iman yang ada pada diri seorang hamba mukmin bisa memudar. Maka diantara cara untuk memperbarui iman kita dan meningkatkan iman kita kembali, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, fajaddiduhu biqauli la ilaha illallah. Maka perbaharuilah iman tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara cara untuk memperbarui dan meningkatkan iman kita yang memudar. Termasuk juga hadir di majelis-majelis taklim, kajian-kajian ilmiah yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, itu juga merupakan upaya kita untuk memperbarui iman kita, menambah dan meningkatkan iman kita. Semoga Allah memudahkan kita dan menolong kita. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, di pekan yang lalu, Kita sudah memasuki hadis yang ke berapa? Ke-8, iya. Baik. Hadis ke-8, hadis pertama pada bab lilil kalam liwalidayhi. Bab berkata lembut kepada kedua orang tua. Ini diantara cara kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan melembutkan ucapan kita, memperhalus perkataan kita di hadapan orang tua kita. Yang di akhir hadis ini, riwayat ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, fawallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at'am la tadkhulanna al-jannata majtanabta al-kaba'ir. Demi Allah, kata beliau, kalau seandainya engkau melembutkan ucapanmu kepada ibumu dan engkau memberinya makan dan ya engkau mencukupi kebutuhan pangannya, maka sungguh dan pasti engkau akan masuk dalam jannah selama engkau menghindari dosa-dosa besar. Ya. Ini perkataan Ibnu Umar ini diucapkan kepada siapa? Kepada seorang tabi'in yang menemui beliau. Siapa namanya? Siapa? Abu Syita? Qaisalah bin Mayyas rahimahullahu ta'ala, yang kemarin sudah kita sebutkan bagaimana kisah hidup beliau, ya. Kisah hidup beliau yang agak unik, ya, tapi di sana tersimpan ibroh, pelajaran yang sangat penting, ya. Bahwasanya beliau pernah sebelumnya, sebelum beliau bertobat, pernah mengikuti kelompok-kelompok teroris, ya, kelompok-kelompok Khawarij yang ada ketika itu, yaitu kelompok yang bernama An-Najdat. Ya. Pengikutnya siapa kemarin An-Najdat? Siapa yang masih ingat? Najdah bin Amir, ya. Al-Khariji atau Al-Haruri bisa juga. Hasan. Ya, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini juga, ya. Ternyata Khawarij atau terorisme itu sudah ada sejak dahulu. Bukan muncul di akhir-akhir masa ini saja, tapi sejak dahulu sudah ada. Dan mereka, kelompok-kelompok teroris itu juga dari dulu sudah berpecah belah. Kelompoknya itu sangat banyak, ya. Tapi yang menjadi perintisnya itu ketika, ya, mereka memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, itulah cikal bakal terorisme di tubuh, ya, umat. Nah, tapi kemudian mereka sendiri juga berpecah belah. Ada yang bernama kelompok An-Najdat, ini salah satunya. Ada yang di sana bernama Al-Azariqah. Semuanya dinisbatkan kepada pimpinannya, pimpinan tertingginya. Iya. Kalau misalnya di zaman ini kelompok Al-Qaeda, pemimpinnya siapa? Usama bin Laden, tapi sudah mati. Ya. Kemudian diganti dengan pemimpinnya yang baru, Ayman Ad-Dawahiri. Ini pemimpin kelompok Khawarij Al-Qaeda di masa ini. Di zaman itu, di zaman dahulu juga demikian. Dan mereka biasanya dinisbatkan kepada pemimpin-pemimpin kelompoknya. An-Najdat misalnya dinisbatkan kepada Najdah bin Amir. Ada yang bernama Al-Azariqah. Ada yang bernama Al-Ibadiyah. Kalau mungkin Najdah, Azariqah ini mungkin sudah punah, ya. Orang-orangnya sudah tidak ada, tapi pemikirannya masih ada. Adapun kelompok Khawarij yang bernama Al-Ibadiyah, itu salah satu pecahan kelompok Khawarij, sampai sekarang masih ada kelompoknya, ya, berada di negeri Oman. Negeri Oman, di sana kelompok Khawarij terorisme Al-Ibadiyah ini termasuk kelompok Khawarij yang paling tua mungkin yang ada di zaman ini, ya, itu masih ada sampai sekarang. Adapun kelompok-kelompok teroris yang baru, ya, nama-namanya baru, ya, seperti ISIS, Al-Qaeda, ya, itu kalau yang skalanya internasional. Kalau yang di dalam negeri ini, di Indonesia ini, ya, ada yang bernama apa, MMI, jamaah Ansor Tauhid, Ansor Syariah, dan lain macam-macam ya. Demikian, mereka semuanya berpemikiran Khawarij. Maka Toisalah bin Mayas, ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, menceritakan kisah hidup beliau kepada Ibnu Umar, ya. Nah, yang nantinya kita akan sebutkan beberapa faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Baik, kita baca syarah dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan dan mensyarah riwayat ini. Qala rahimahullahu taala, "Hadzal athar fihi fatwa ahli al-ilmi wal hikmati wal hilm." Di dalam athar ini, riwayat ini terdapat fatwa dari seorang alim. Seorang alim minal ulama, yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Beliau termasuk ulamanya para sahabat. Ya. Ulamanya para sahabat. An wa annahum la yuqannituna an-nas min rahmatillah. Ini ciri-ciri para ulama ketika mereka berfatwa, mereka mengeluarkan fatwa yang tidak membuat manusia itu berputus asa. Ya. Contohnya ini, Toisalah bin Mayas. Mantan teroris, tapi dia ingin bertobat, ingin kebaikan. Maka Abdullah bin Umar, sahabat, ya, tentunya beliau seorang alim, seorang yang berilmu, tidak membuat Toisalah bin Mayas ini berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena pintu taubat masih terbuka baginya selama dia jujur di dalam taubatnya. Wa yu'allimuna anna afdalal a'mal allati yataqarrab bihal 'abdu ila Allah 'azza wa jalla min huquqil khalqi birrul walidain alladhi yatajalla fi ta'amihim at-ta'am indal haja wa filinil kalam wa fil musawah wa qada'il hajat. Dan di dalam fatwanya Ibnu Umar, di dalam riwayat ini, beliau mengajarkan sebuah amalan yang paling afdol, yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan tersebut, yaitu birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah ya, amalan yang paling afdol yang terkait dengan hak-hak makhluk, yang mana berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua itu bisa direalisasikan dalam bentuk sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar, yaitu dengan it'amut ta'am, memberikan makan kepada orang tua, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia, sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, ya, maka kewajiban anaklah untuk menghidupi orang tuanya, memenuhi kebutuhan makan, sandang, ya, pangannya. Nah, begitu juga berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua bisa direalisasikan dalam bentuk linil kalam, berkata lemah lembut, berucap dengan sopan dan lemah lembut, ya. Dan juga berbakti kepada kedua orang tua juga bisa direalisasikan dalam bentuk fil musawah wa qada'il hajat, mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang tua dan menunaikan kebutuhan-kebutuhannya, hajat-hajatnya. Wal haqiqah annal walid la yukallifu auladahu sawa'un akanu dhukuran am inathan wa yashuqqu 'alaihim wa yu'annituhum. Ya, walaupun orang tua itu naam, itu biasanya tidak akan atau tidak senang kalau sampai dirinya itu menyusahkan anak-anaknya. Ini tabiat orang tua, biasanya seperti ini, gak pengen menyusahkan anaknya, baik anaknya laki-laki maupun perempuan, ya, tidak pengen kalau sampai anaknya berat merawat dirinya atau menanggung kebutuhannya. Bal rubbama yar'af bihim akthar min ra'fatihim bi anfusihim kama hiya tabi'atul insan al-bashari. Bahkan mungkin manusia itu Ya, orang tua itu lebih menyayangi anaknya daripada dirinya sendiri. Sebagaimana itu tabiat manusia. Ya. Orang tua rela berkorban untuk anaknya. Nah, itu tabiat dasar manusia. Bal tabiatu hatta al-hayawan. Bahkan ini adalah tabiatnya hewan. Bahkan. Ya. Fainal hayawan yarfaq biwaladihi kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hewan itu juga punya rasa kasih sayang terhadap anaknya. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis, innalillah mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Allah membagi rahmatnya menjadi 100 bagian. Anzala minha rahmatan ila ahli al-ard. Dan Allah menurunkan dari 100 bagian rahmatnya itu, hanya Allah turunkan satu bagian saja untuk penduduk bumi, manusianya, jinnya, hewannya, ya. Untuk penduduk bumi hanya diberikan satu bagian rahmat dari 100 bagian rahmat milik Allah tadi. Yatarahamuna biha hatta innad dabah latarfa hafiraha khasyata an tata'a waladaha. Yang dengan satu bagian rahmat itu tadi, yang merupakan bagian kecil dari rahmat Allah yang seluruhnya, hanya dengan bagian kecil rahmat Allah itu tadi, seekor hewan mengangkat kakinya agar jangan sampai menginjak anaknya. Misalnya ada hewan apa saja itu, hewan kuda atau sapi atau kambing, ya, anaknya ada di bawahnya, pasti dia akan mengangkat kakinya jangan sampai menginjak anaknya. Ini kasih sayang antara hewan dengan anaknya, apalagi manusia yang diberikan akal yang sempurna, ya, maka lebih-lebih lagi, ya, ini satu rahmat. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan ini sudah sedemikian asar, ya, dari rahmat Allah. Dan sisa rahmat Allah yang 99 itu Allah simpan untuk ahlul jannah nanti di akhirat. Fanasallahu ta'ala ayyaj'alana min ahlil jannah jami'an. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai ahlul jannah agar bisa merasakan 99 rahmat Allah yang sangat besar itu. Wa hadhihi minar rahmah fa kaifa bil insan alladhi a'tahu Allahu al-aqla wa a'tahu al-qalba wa a'tahu minal fahmi ma lam yakun li ghairihi minal makhluqat fa huwa azkahum aqlan wa athqaluhum hamla. Jadi dari hadis ini tadi kita bisa membayangkan, ya, sedemikian kasih sayangnya hewan kepada anaknya, apalagi manusia yang Allah berikan kesempurnaan akal, kesempurnaan jiwa, kesempurnaan qalbu, ya, kesempurnaan pemahaman yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluknya lain selain manusia. Tentunya mereka harus, ya, lebih besar kasih sayangnya kepada anaknya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis tersebut Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, fa wallahi law alanta lahal kalam wa ta'amtahal at'am la tadkhulanna al jannah ma majtanabtal kaba'ir. Sungguh demi Allah, kalau seandainya engkau melembutkan ucapan kepada ibumu itu dan memberinya makan, maka sungguh pasti engkau akan masuk ke dalam jannah. Ya. Ini tentunya berita yang seperti ini tidaklah dari pendapat pribadinya Ibnu Umar. Tentunya ini berasal dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi ada syaratnya. Disebutkan syaratnya di akhir ucapan beliau, ya, bahwasanya janji surga ini bisa didapatkan ketika seorang hamba melakukan amalan tadi, berkata lemah lembut kepada ibunya dan memberinya makan, mencukupi kebutuhannya, dijamin masuk surga. Tapi syaratnya apa? Majtanabtal kabair. Selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar sudah kemarin sudah kita sebutkan. Apa itu definisi dosa besar? wa'adhamu al-kabair wa'akbarul kabair, dosa besar yang paling besar yang bisa menghalangi seseorang bisa masuk jannah, ya, adalah dosa syirik. Ini harus kita berhati-hati darinya, dosa syirik, kemudian penyimpangan akidah, ya, dan lain sebagainya. Jadi jaminan ini dipersyaratkan jika dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum madkhalan karima. Allah berfirman dalam ayat ini, jika seandainya kalian meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyiatikum, maka balasannya kata Allah, nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian, ya, selama kalian meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar, ya. Balasannya adalah akan dihapus dosa-dosanya, wa nudkhilkum madkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat tinggal yang mulia, yaitu surga, jannatullah azza wa jalla. Ya, ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang meninggalkan dosa-dosa besar, maka niscaya dia akan dijamin masuk surga dan dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, yaitu dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Nah, taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, faidah yang bisa kita ambil dari riwayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid rahimahullahu taala, ada 4 faidah yang bisa kita ambil dari riwayat ini, ya, yang mungkin sedikit terlepas dari pembahasan intinya. Pembahasan intinya terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua, tapi di luar itu juga ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari riwayat ini. Kata beliau rahimahullah, wal khulasatu li hadzal hadis tatajalla fi ma yali, dan kesimpulannya dari hadis ini ada beberapa poin faidah. Yang pertama, poin yang pertama, faidah yang pertama adalah masyru'iyatus su'al an masailil ilmi wa la yajuzu ayyus'al anha illa al 'alim. Disyariatkannya, ya, disyariatkannya untuk bertanya tentang permasalahan agama. Jadi kalau kita bingung, ya, nah, tentang suatu hukum di dalam Islam, satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama, jangan disimpan sendiri, ya, jangan dipendam, tapi tanyakan, ya, itu adalah obatnya. Kata Rasulullah, wa dawa'ul i as-su'al, atau kama qol alaihi salatu wassalam, obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Nah, kalau apa peribahasanya orang Indonesia, malu bertanya sesat di jalan, itu betul. Ya. Kalau malu bertanya, ya akan tersesat. Baik itu tersesat jalan yang hissi, yang konkret, atau jalan yang maknawi, jalan menuju al-haq, jalan menuju surga, jalan menuju jannah. Ya. Obatnya ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Dan itu disyariatkan di dalam agama ini. Tapi tidak sembarang orang bisa ditanya dalam permasalahan agama. Wala yajuzu ayyus'al anha illal 'alim, dan tidak boleh ditanya tentang permasalahan-permasalahan agama kecuali orang yang berilmu tentangnya. Ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam sebuah ayat, dan bertanyalah kalian ahlul dzikri, kepada orang yang berilmu. Jadi ahlul dzikr yang dimaksud di sini, ya, bukan yang, ya, sekedar banyak zikir, maksudnya lafaz-lafaz zikir, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah para ulama ahlu tafsir menyatakan ahlu zikir di dalam ayat ini maknanya adalah ai ahlul ilm, orang yang berilmu. Maka Allah memerintahkan fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui tentang hukum dalam suatu permasalahan agama, ya, atau yang semisalnya. Nah, jadi ini disyariatkan untuk bertanya permasalahan agama yang tidak kita ketahui, tetapi kepada orang yang memang mengetahui ilmunya. Terlebih-lebih lagi jika permasalahan itu menyangkut umat, permasalahan besar yang menimpa umat, krisis yang menimpa umat, ya, terjadi suatu musibah besar atau peristiwa besar menimpa umat Islam, maka terlebih-lebih lagi tidak boleh sembarang orang kita tanyai, ya. Kita harus bertanya, merujuk kepada ulama-ulama yang memang kibar, senior, ya, yang hidup di zaman itu, sebagai bentuk pengamalan dari sabda Rasul alaihissalatu wassalam, al-barakah ma'a akabirikum, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam. Barokah itu sesungguhnya terdapat pada orang-orang tua kalian. Maksudnya orang tua di sini adalah orang tua yang berpengalaman di dalam ilmu agama, yang dalam mendalam ilmu agamanya, yang berpengalaman, yang senior, ulama yang senior, ya. Bukan orang-orang semacam kita yang baru-baru belajar ini, ya. Tapi kita tanyakan kepada para ulama yang sudah memutih jenggotnya di dalam ilmu dan dakwah, yang betul-betul berpengalaman, ya. Ini terutama kalau menyangkut permasalahan-permasalahan besar yang menimpa umat, tidak boleh sembarangan di dalam meminta fatwa atau bertanya. Ini juga yang dibimbingkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, la yazalun nasu bil bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Manusia itu akan senantiasa di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu, bertanya tentang ilmu agama dari ulama-ulama seniornya. Ini jaminan selama manusia itu mau merujuk kembali kepada ulama kibar, ulama-ulama yang senior, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan yang besar yang menimpa umat, maka mereka akan selamat dan senantiasa di atas kebaikan. Tapi sebaliknya, kata beliau, wa in akhadhu an asaghirihim halaku. Tapi kalau mereka mengambil ilmu, bertanya, meminta fatwa kepada asaghirihim, ulama-ulama yang masih, ya, belum berpengalaman, halaku, terkhusus dalam permasalahan-permasalahan yang besar yang menimpa umat, maka mereka niscaya akan halaku, kata beliau, akan binasa, ya. Nah, ini termasuk prinsip penting di dalam agama, merujuk kembali kepada ulama kibar, ulama yang senior. Dan ini bisa kita lihat di dalam riwayat ini, bagaimana seorang tabi'in, Toisalah bin Mayyas, ketika dia mengalami permasalahan yang berat di dalam hidupnya, dia terjerat, ya, terjerumus ke dalam jaringan terorisme, kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, ya, ikut ke dalam jaringan teroris di masa itu. Maka dia bertanyanya kepada sahabat yang masih ada ketika itu, ya, tentunya sahabat di masa itu, ya, Abdullah bin Umar termasuk ulama kibar di masa itu. Nah, maka dia mendapatkan barokah dengan ketika dia bertanya kepada ulama senior Abdullah bin Umar, maka dia mendapatkan jawaban yang bisa membimbing dia dari, ya, kegelapan menuju cahaya kebenaran. Demikian. Ini faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari riwayat ini, dan tentunya kita praktekkan di dalam realita kehidupan kita, ya. Faedah yang kedua, wujubul khauf minad dhunub allati yatarattab 'alaiha al-uqubatul 'ajilah wal ajilah wa anna minha kaba'ir wajibnya seorang hamba, seorang mukmin itu memiliki rasa takut, wajib hukumnya. Dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, harus takut. Allati yatarattab 'alaiha al-'uqubat al-'ajilah wal-'ajilah, yang dosa-dosa itu bisa ya mengakibatkan dia mendapatkan hukuman dari Allah, baik hukuman yang disegerakan di dunia maupun hukuman yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Ya. Dan jangan dikira seorang pelaku maksiat ketika di dunia itu hidup enak, rizkinya, hartanya melimpah, ya. Itu dia berarti Allah memberikan nikmat baginya. Bukan. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis menyatakan yang maknanya tidaklah Allah memberikan kelapangan harta benda kepada orang yang bermaksiat kecuali itu hakikatnya adalah istidraj. Istidraj, ya. Penguluran agar dia semakin tenggelam di dalam maksiat dan penyimpangannya. Bukan nikmat hakikat. Hakikatnya bukan nikmat, harta benda, kelapangan rizki yang dia dapatkan itu hakikatnya bukan nikmat, tapi itu musibah, bala, hukuman selama dia tidak mau bertobat. Karena seorang yang bermaksiat tapi justru mendapatkan kelapangan dunia, itu akan menyangka, oh berarti saya tidak ada masalah, saya bermaksiat. Maka dia akan terus dan terus di dalam maksiatnya, tidak mau bertobat. Ya. Berbeda dengan seorang yang bermaksiat tapi Allah segerakan hukumannya di dunia, itu justru Allah berarti menghendaki kebaikan buat dia. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan berikan dia ujian, musibah. Iya. Itu justru adalah pertanda Allah menghendaki kebaikan buat kita. Seorang mukmin. Seorang mukmin enggak lepas dari kesalahan, terjatuh pada dosa. Ya. Tapi seorang mukmin yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia, sehingga dosanya terhapuskan dengan musibah yang dia alami, dengan cobaan yang dia alami. Karena diantara faidah ketika seseorang mendapatkan musibah adalah dihapuskan dosa-dosanya dan atau dinaikkan derajatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin hatta alhammi yahummu illa kufira bihi min sayyiati. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa sebuah wasab, sebuah penyakit, au nasab, atau rasa capek loh ya. Naam. Au hazanin, atau rasa sedih karena perdagangannya ya rugi. Sedih karena demikian dan demikian, dia ditimpa kerugian, ditimpa musibah, ditimpa sakit atau sebagainya yang membuat dirinya sedih. Au hammin yahummu, atau rasa khawatir yang ada di dalam kalbunya, khawatir masa depannya bagaimana. Nah, kata Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seorang mukmin yang seperti ini, rasa sakit, rasa capek, rasa lelah, rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya, illa kufira bihi min sayyiati, kecuali Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab musibah itu tadi. Tapi syaratnya apa? Selama dia bersabar wal ihtisab, mengharapkan balasan dari sisi Allah. Dia tidak berkeluh kesah, tidak ya naam menolak takdir Allah, tidak mencela ya, atau tidak naam marah ketika Allah menimpakan musibah itu, tapi dia bersabar, ihtisab, ya. Syukur-syukur kalau dia bisa ridho atau bahkan bersyukur ketika dia tertimpa musibah. Naam. Ini faedahnya, ya, hikmah di balik musibah yang menimpa seorang mukmin. justru itu akan bisa mengukurkan dosanya, atau justru bisa menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang bermaksiat, tapi justru Allah itu suka bermaksiat, tapi kok kesehatannya masya Allah ya, enggak pernah sakit, hartanya melimpah ruah. Itu bukan nikmat hakikatnya, itu adalah hukuman justru. Nanti hukuman yang sesungguhnya, yang lebih dahsyat, sudah Allah siapkan nanti di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari azabnya. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya seorang mukmin, dan sepantasnya dan bahkan wajib bagi seorang mukmin untuk takut dari dosanya, dosa yang telah dia lakukan. Tidak boleh seorang merasa aman dari dosa yang telah dia lakukan. Ya. Nah, wa anna minha kabair, dan di antara dosa-dosa itu ada kabair, ada dosa-dosa besar. Wa minha saghair muhaqqarat, dan di antara dosa-dosa itu ada yang tergolong dosa-dosa kecil. Ya. Kabair bentuk jamak dari kabirah. Saghair bentuk jamak dari saghirah. Saghirah itu dosa kecil. Bentuk jamaknya saghair, dosa-dosa kecil. Kalau kabair, dosa-dosa besar, bentuk tunggalnya kabirah, ya, dosa besar. Ya, ma'al bayan annal kabair dzat khata'in 'adzimin fayajibu al-hadzar minal wuqu' fiha. Ya, dengan penjelasan di dalam riwayat ini juga ada penjelasan bahwasanya kabirah, dosa besar itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya, sehingga seorang mukmin haruslah berwaspada, berhati-hati jangan sampai terjatuh kepadanya. Ini dosa besar, ancaman hukumannya besar pula. Tapi bukan kemudian kita meremehkan dosa kecil. Bukan kemudian dosa kecil itu dosa kecil hukumannya ringan nanti. Bukan. Apalagi ketika seorang meremehkan dosa kecil sehingga dia terus-menerus melakukannya. Sampai-sampai dikatakan dalam pepatah yang disebutkan oleh para ulama, la kabirata ma'at taubah wala saghirah ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau disertai dengan taubat. Maksudnya apa? Dosa besar itu tidak akan memudaratkan orangnya kalau dia mau bertaubat. Maka dosa besarnya insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan membahayakan dirinya selama dia mau bertaubat. Wala saghirah ma'al israr. Tapi tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu juga termasuk dosa besar. Ini yang kita harus berhati-hati. Ya, jadi dosa besar itu tidak akan membahayakan pelakunya kalau dia bertaubat. Tapi dosa kecil justru akan menjadi sangat berbahaya kalau dilakukan terus menerus. Demikian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari riwayat ini, yaitu wujubul bir bil walidaini wa khususan al-um lima laha min azimil huquq wala yuhdam haqqul walid bihal. Wajibnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini jelas ya, dan ini inti pembahasan kita. Wajibnya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, terkhusus ibu. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan ibu, ya, lau alanta laha, kalau seandainya engkau berkata atau berucap lemah lembut kepada ibumu, ya, karena memang ibu haknya lebih besar, ya, tapi tentu saja tanpa mengurangi sedikit pun hak ayah. Walaupun ibu haknya lebih besar, tapi hak ayah juga besar, ya. Bukan kemudian kita meremehkan hak ayah, tidak. Dan tentunya kita harus ingat hadis yang sudah kita lalui. Di antaranya riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma juga, ridha rabb fi ridhal walid wa sakhatur rabb fi sakhatil walid. Keriduan Allah didapatkan ketika ayah ridha kepada anaknya, ya, maka ridha Allah akan didapatkan anak tersebut. Tapi sebaliknya, kemurkaan Allah akan terjadi ketika seorang anak membuat ayahnya murka atau marah. Jadi sekali lagi, walaupun hak ayah itu di bawah hak ibu, ya, tapi tentunya tidak boleh disepelekan atau diremehkan. Yang keempat, barakallahu li wa lakum, bayanu anna birral walidain minal asbab al-azimah lidukhul al-jannah. Di dalam riwayat ini terdapat penjelasan bahwasanya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk sebab terbesar, termasuk sebab terbesar yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam jannatullah, ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas ya dari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, la tadkhulunnal jannah, niscaya engkau akan masuk ke dalam jannah, ke dalam syurga. Tapi syaratnya tadi, majtanabta al-kabair, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Taib. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Selesai kita dari pembahasan hadis yang ke-8, ya. Kita akan lanjutkan ke hadis yang ke-9. Qala al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah البخاري الجعفي رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم menyampaikan hadis kepada kami Abu Nuaim, ini syekhnya, gurunya Al-Imam Bukhari, yang beliau mengambil hadis ini dari beliau, ya, yang Imam Bukhari mengambil riwayat ini dari beliau. Nama beliau adalah Al-Fadl, Abu Nuaim itu kunyahnya, namanya adalah Al-Fadl bin Dukain. Al-Fadl bin Dukain. Itu nama beliau, Al-Fadl bin Dukain. Jadi ayahnya Dukain namanya. Dan itu sebenarnya lakop, julukannya, julukan ayahnya. Nama aslinya adalah Amr. Nama asli ayahnya Amr. Jadi sebenarnya namanya adalah Al-Fadl bin Amr, tapi ayahnya lebih terkenal dengan julukannya, yaitu Dukain. Taib. Abu Nuaim, ya, perawi yang thiqah. Beliau dilahirkan pada tahun 130 Hijriah dan meninggalnya pada tahun 218 Hijriah. Ya. Sehingga usianya ketika meninggal sekitar berapa? 88 tahun. Iya. Nah. Qala haddatsana Sufyan, menyampaikan hadis kepada kami Abu Nuaim, ya, mengambil hadis ini, mendengar hadis ini dari Sufyan. Qala haddatsana Sufyan. Beliau adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ulama yang masyhur, ulama salaf yang masyhur. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, terkenal dengan Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin kita sering mendengar nama itu, ya, Sufyan Ats-Tsauri. Nah, imam dari para ulama Ahlu Sunnah, ya. Beliau seorang imam. An Hisham bin Urwah, meriwayatkan di sini Sufyan Ats-Tsauri dari Hisham bin Urwah radiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah cucunya sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Karena Hisham bin Urwah ini putranya Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair adalah putranya Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, Az-Zubair bin Al-Awwam sahabat yang mulia. Nah, yang juga termasuk 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Az-Zubair bin Al-Awwam yang juga merupakan saudara sepupunya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Maka Hisham bin Urwah ini cucunya, cucunya Zubair bin Al-Awwam. An abihi, meriwayatkan, atau tadi sebelumnya Hisham bin Urwah tadi meninggal pada tahun 145 Hijriah. Kalau Sufyan ats-Tsauri tadi meninggalnya pada tahun 161 Hijriah. Ya, ana ulang sedikit. Sufyan ats-Tsauri yang tadi dilahirkan pada tahun 97 Hijriah dan meninggal tahun 161 Hijriah, Sufyan ats-Tsauri. Adapun Hisham bin Urwah ini meninggalnya pada tahun 145 Hijriah. Hisham bin Urwah rahimahullahu taala. An abihi, beliau meriwayatkan hadis ini dari ayahnya. Siapa ayahnya? Urwah bin Az-Zubair. Putranya sahabat Zubair bin Al-Awwam. Naam. Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau dilahirkan di awal-awal masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan sehingga beliau adalah saudara kandungnya Abdullah bin Az-Zubair, juga merupakan putranya Zubair bin Al-Awwam. Abdullah bin Zubair ini awwalu mauludin bil Madinah minal muhajirin, bayi pertama yang dilahirkan di Madinah dari kalangan muhajirin. Abdullah bin Zubair ini saudara kandungnya Urwah bin Zubair ini, ya. Abdullah bin Zubair itu merupakan bayi pertama yang dilahirkan di Madinah dari kalangan muhajirin. Dan keduanya, baik Abdullah bin Az-Zubair maupun Urwah bin Az-Zubair, sama-sama meriwayatkan dari ayahnya Zubair bin Al-Awwam. Ya, jadi sekali lagi, Zubair bin Al-Awwam ini adalah saudara sepupunya Rasulullah, karena beliau adalah anak laki-laki dari bibinya Rasulullah yang bernama Sofiyah bin Abdul Muttalib, salah satu bibi Rasulullah. Ya, ammahnya Rasulullah ada yang bernama Sofiyah bin Abdul Muttalib, saudaranya bapaknya, saudaranya ayahnya Rasulullah. Kalau ayahnya Rasulullah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, punya saudara perempuan namanya Sofiyah bin Abdul Muttalib. Ya, ini bibinya Rasulullah. Punya anak namanya Zubair bin Al-Awwam. Jadi Zubair bin Al-Awwam ini saudara sepupunya Rasulullah alaihissalatu wassalam, tapi juga merupakan keponakan istrinya Rasulullah. Istrinya Rasulullah yang pertama siapa namanya? Khadijah radhiyallahu taala anha. Zubair bin Al-Awwam ini menikah Sofiyah bin Abdul Muttalib menikah dengan saudara laki-lakinya Khadijah. Sehingga Zubair bin Al-Awwam ini adalah keponakannya Khadijah, tapi sepupunya Rasulullah. Bisa dipahami ya? Enggak bulat kan ya? Nah, ini nasabnya, nasabnya beliau. Karena memang orang Arab itu sangat menjaga nasab ya, tahu jadi silsilahnya. Ini sedikit faedah terkait dengan siapa itu Urwah bin Zubair yang merupakan putra dari Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Qala, ya, berkata. Siapa yang berkata ini? Urwah bin Az-Zubair berkata, menyebutkan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24. Waghfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Waghfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan kalau kita terjemahkan ya secara letterlek ayat ini, coba perhatikan, nanti akan dijelaskan ya maknanya. Waghfidh lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayapmu untuk keduanya sebagai bentuk rahmat. Ya. Yang dimaksud dengan merendahkan sayap ini adalah ungkapan yang maknanya adalah tawadu, rendahkanlah dirimu, bertawadu'lah kepada keduanya, maksudnya adalah kepada kedua orang tuamu, minar rahmah, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada keduanya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap anak laki-laki maupun perempuan untuk bertawadu, merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Nah, sehingga bersikap ya, merasa lebih tinggi, sombong, mengangkat dirinya di hadapan orang tuanya itu sangat bertentangan dengan perintah di dalam ayat ini. Ayat ini jelas memerintahkan seorang anak haruslah bertawadu, merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Nah, walaupun dia lebih berpendidikan misalnya, orang tuanya buta huruf, tapi dia harus tetap merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Tidak boleh merasa tinggi, mengangkat dirinya di hadapan orang tua. Qala, maka Urwah bin Az-Zubair menjelaskan makna ayat ini. Kata beliau, la tamtani min syai'in ahabbahu. Di antara makna ayat ini, ya, di antara faidah yang bisa diambil dari ayat ini adalah la tamtani min syai'in ahabbahu. Janganlah engkau menahan diri dari sesuatu yang dicintai oleh keduanya, dicintai oleh kedua orang tuamu. Jangan engkau menahan diri. Maksudnya apa? Lakukan segala sesuatu yang bisa membuat senang orang tuamu. Segala sesuatu yang disukai dan menyenangkan orang tua, lakukanlah. Ya. Nah, jangan menahan diri dari itu. Berkata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala ketika menjelaskan riwayat ini, hadza min ma'ani khafdil janah annahu la yamtani al-walad min syai'in ahabbatul um au ahabbahul ab. Ini diantara makna khafdu al-janah, merendahkan sayap, yang tadi sudah kita jelaskan makna merendahkan sayap di dalam bahasa Arab maknanya adalah bertawadhu, merendahkan diri. Ya. Nah, di antara makna bertawadhu kepada kedua orang tua adalah hendaknya seorang anak itu tidak menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang disenangi ibunya atau melakukan sesuatu yang disenangi ayahnya. Jangan. Hendaknya dia kerjakan, ya, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bal yaqdi hajatiha ma damat al hajatu fi muhitis syara lam yakhruj minha syai'un an syar'illah. Bahkan hendaknya seorang anak itu bersemangat untuk menunaikan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tuanya. Selama memang apa yang diminta orang tuanya itu di dalam koridor syariat, tidak keluar dari batasan-batasan syar'i. Ini ya, batasannya. Ya. Nah, nanti akan disebutkan di dalam bab-bab yang setelahnya, yang selanjutnya tentang permasalahan bagaimana ketika orang tua itu ya, memerintahkan kepada sesuatu yang dibenci Allah misalnya. Bagaimana sikap kita? Nanti akan disebutkan di bab-bab yang setelahnya. Tapi selama apa yang diperintahkan orang tua, apa yang disenangi orang tua itu di dalam koridor syariat, tidak keluar dari batasan-batasan syariat, maka hendaknya seorang anak itu bersemangat untuk melakukannya. Kemudian Syekh di sini menyebutkan tafsir dari Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Beliau sebutkan wa rahimahullahu ibnu katsir itqala fi tafsiri hadhihi al-ayah wallati qablaha ma nassuhu. Jadi setelah ini kita akan membaca bagaimana penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat ini. Kita baca ayat ini secara lengkap. Kalau tadi penggalan ayat di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Penggalan ayatnya tadi. Tapi kalau kita baca ayat lengkapnya, ya. Nah, kita dengarkan bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka Alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu memerintahkan agar kalian beribadah. Tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk bertauhid. Tauhid yang merupakan 6 perkara syariat yang paling utama dan pertama, tauhid. Yang tidaklah Allah ciptakan alam semesta ini kecuali untuk bertauhid. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid, beribadah kepada Allah semata. Tapi kemudian Allah susul perintah tauhid ini yang merupakan perintah teragung di dalam syariat Islam, Allah ikutkan dengan perintah wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Allah gandengkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua setelah perintah tauhid. Kemudian Allah lanjutkan, ya, di antara bentuk atau cara berbakti kepada kedua orang tua, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan jika keduanya atau salah satunya telah menginjak usia lanjut, ya, sudah lanjut usia, baik salah satu maupun keduanya, ya, fala taqul lahumā uff, kata Allah, janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan uff. Nanti akan disebutkan apa itu uff di dalam bahasa Arab, ya, dijelaskan oleh Ibnu Katsir nanti. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīman, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, yang halus, yang sopan. Ini ucapan, ya, terkait dengan ucapan, adab sopan santun berucap dan berkata kepada kedua orang tua. Dilarang untuk kita mengucapkan uff. Nanti akan dijelaskan apa itu. Jangan menghardik, dan sebaliknya, justru ucapkanlah perkataan yang karim, yang mulia. Ini terkait dengan ucapan. Kemudian Allah lanjutkan, waqfit lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya. Maksudnya adalah bertawadu'lah, rendahkanlah dirimu kepada keduanya, minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, berdoalah kepada Allah, wahai Rabb, rahmatilah keduanya, rahmatilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika kecil dengan mencurahkan segenap kasih sayangnya. Demikian, kita akan baca penjelasan dari Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yaqulu ta'ala amiran bi ibadatihi wahdah la syarikalah fa innal qada'a huna bi ma'nal amr. Ya, nanti bisa dirujuk ke, di dalam Al-Qur'an, di dalam mushaf Al-Isra ayat 23 sampai 24, ya. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan jangan sampai berbuat syirik, yaitu perintah bertauhid. Fainal qada' hauna bi ma'nal amr. Jadi ayat ini didahului dengan lafaz wa qada', maknanya adalah ai wa amara, karena qada' di dalam ayat ini bermakna amr, perintah. Ya, nah. Qala Mujahid, berkata Mujahid, salah satu imam ahlu tafsir muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Imam Ibnu Katsir menukil ucapannya Mujahid. Wa qada ya'ni wassa. Makna qada adalah wassa, mewasiatkan. Wa kadza qara'a Ubay bin Ka'ab wa Abdullah bin Mas'ud. Demikianlah kiraannya Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud Wadhahab bin Muzahim, wa wassa rabbuka alla ta'budu illa iyyah. ولهذا قرنا بإبادة بر الوالدين فقال. Oleh karena itu Allah gandengkan perintah untuk bertauhid ini dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, ay wa amara bil walidaini ihsana, kama qala fil ayah ukhra, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat yang lain, anishkurni wali walidaika ilayyal masir. Perhatikan, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tuanya. Allah gandengkan perintah untuk bersyukur kepada orang, kepada Allah, kemudian Allah ikutkan dengan perintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua atas jasa-jasa yang mereka lakukan. Ini di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah tempat kembali. Ini firman Allah di dalam ayat tadi. Wa qawlu, dan makna firman Allah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jika salah satu atau keduanya telah mencapai usia lanjut, usia tua, maka jangan sekali-kali engkau mengucapkan kalimat uf, perkataan uf kepada keduanya. Kata Ibnu Katsir, aila tusmi'huma qawlan sayyian. Makna ayat ini adalah, yaitu janganlah sekali-kali engkau memperdengarkan ucapan jelek, ucapan yang tidak baik kepada keduanya, kepada kedua orang tua. Hatta walat ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawl as-sayyi. Sampai-sampai perkataan yang kalau dalam bahasa Arab uf, itu adalah tingkatan ucapan jelek yang paling rendah tingkatannya. Ya, jadi ucapan jelek itu tentunya bertingkat-tingkat. Ya, tapi dalam bahasa Arab uf itu tingkatan ucapan jelek yang terendah tingkatannya. Itu pun kita dilarang untuk mengatakannya kepada kedua orang tua, apalagi yang tingkatannya lebih berat. Ya, tingkatan yang terendah saja dilarang, apalagi tingkatan yang lebih berat. Ya, kalau sebagian menafsirkan uf ini dengan ucapan ah, itu misalnya orang tua meminta kita untuk melakukan demikian dan demikian, kita balas dengan ah, tidak maulah, tidak mau mengerjakan perintah orang tua, dengan ucapan seperti itu, itu dilarang. Ya, apalagi yang tingkatannya lebih berat, tentunya lebih besar, lebih berat larangannya. Itu makna uf di dalam bahasa Arab, tingkatan ucapan jelek yang paling rendah. Wala tanharuma, dan janganlah menghardik keduanya. Ai wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih, dan jangan sekali-kali ya muncul darimu perbuatan yang tidak baik. Kama qala Atha bin Abi Rabah fi qawli la tanharhuma ai la tanfut yadaka ala walidayk. Jadi tanhar ini, hardikan ini dalam bentuk perbuatan, ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah, ya, ketika menafsirkan firman Allah, wala tanharhuma ay la tanfud yadaka ala walidayk, jangan sekali-kali engkau mengibaskan tanganmu di hadapan orang tuamu, ya, dalam rangka penolakan atau apa, ya, intinya yang menyakiti orang tua, baik dengan ucapan maupun perbuatan, dilarang. Walamma nahahu 'anil qaul al-qabih wa fi'l al-qabih amarahu bil qaul al-hasan wal fi'l al-hasan. Maka ketika Allah melarang hamba untuk berkata jelek atau berbuat jelek kepada orang tua, maka sebaliknya Allah memerintahkan untuk berkata baik dan berbuat baik kepada keduanya. Allah firmankan, wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, yang menyenangkan hatinya. yang membuat hatinya lapang dan senang. Ai layhinan thayyiban hasanan bi ta'addub wa tawqir wa ta'lim. Yaitu ucapan, perkataan yang lembut, yang baik, yang bagus, yang penuh dengan sopan santun, penghormatan dan pemuliaan. Ini seharusnya hadap setiap hamba mukmin kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengamalkannya. Kemudian Allah firmankan, "Wakhfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah." Dan rendahkanlah sayap-sayapmu kepada keduanya sebagai bentuk kasih sayang. Maknanya adalah ai tawadhu' lahumā bifi'lika. Bertawadhu'lah, ya, sekali lagi. Tawadhu', makna merendahkan sayap adalah tawadhu'. Dengan perbuatanmu. Bertawadhu'lah dengan perbuatanmu. Dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna min afdalil ibadat at-tawadhu'." Ibadah, di antara ibadah yang paling afdal adalah tawadhu. Ya, terlebih kepada kedua orang tua. Wa qul rabbirhamhuma, dan berdoalah untuk keduanya, ya Allah, wahai Rabb, rahmatilah keduanya. Ai fi kibarihima wa inda wafatihima, yaitu ketika keduanya sudah tua, sudah lanjut usia, dan ketika keduanya sudah wafat. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah merawatku dengan penuh kasih sayang ketika kecil. Demikian ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada pertemuan mendatang biidznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.